menjadi orang-orang yang tawadhu, ya, bukan menjadi orang-orang yang sombong, bukan menjadi orang-orang yang sombong. Seorang penyair pernah mengatakan, tawadhu takun kan najmi la hali nadhiri ala safahatil jawi wa huwa rafi'u wala takukad dukhani yarfa'u nafsahu ila safahatil jawi wa huwa wadhi'u. Jadilah kamu orang yang tawadhu, niscaya kamu akan menjadi seperti najm, bintang-bintang yang menyinari orang yang melihatnya. Ya, dia berada di air, kalau kita ke laut dan sebagainya itu kan bercahaya ya, pantulan dari sinar atau dari cahaya rembulan, ya, bintang dan sebagainya. Padahal bintangnya di mana? Di atas langit sana. Ya. Dan janganlah kamu menjadi seperti wala takukad dukhan, seperti asap. Yarfa'u nafsahu, dia mengangkat dirinya. Ya. Dia mengangkat dirinya ila safahatil jawi, ke udara. Wa huwa wadhi'u, padahal dia adalah rendah. Jadi artinya kita jangan seperti asap. Asap itu kan orang antum di belakangnya mobil yang asapnya hitam gitu. Ada yang mau? Ya, enggak ada yang mau. Rendah. Ya, rendah. Tetapi dia mengangkat dirinya. Ini orang-orang yang sombong, perumpamaannya seperti itu. Melambungkan dirinya padahal sebenarnya dia adalah orang yang hina. Tapi tawadhu'lah. Niscaya engkau akan bersinar seperti seperti bintang di langit. Apalagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, dia semakin belajar ilmu harus semakin apa? Tawadhu. Jangan menjadi sombong. Perhatikan, penuntut ilmu jika dia sombong, maka ilmu tidak akan kerasan pada dirinya. Ilmu akan hilang darinya. Manakala penuntut ilmu dia sombong, ya, maka ilmu akan pergi darinya. Karena ilmu yang bermanfaat hanya akan kerasan di tempat yang baik. Ya, di tempat yang baik. Di hati yang bersih. Di hati orang-orang yang tawadhu. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Kasayli harbun lil makanil ali. Ya, ilmu itu adalah harb memerangi lil fatal muta'ali, ya, pemuda yang menyombongkan dirinya. Asail, seperti asail, apa sail? Ya, sail, banjir. Harbun lil makanil ali, yang memerangi tempat yang tinggi. Yani kalau ada tempat yang tinggi, kemudian ada banjir, maka air tersebut akan muntah ke kiri atau ke kanan. Ya, dia akan cari jalan keluar. Ya, bahkan mungkin bisa menjebolkan dinding-dinding tersebut. Demikian juga penuntut ilmu. Manakala dia sombong, maka ilmu akan menghancurkannya. Ya, dia enggak akan kerasan di orang-orang yang sombong. Maka ini penting bagi para penuntut ilmu. Jadilah orang-orang yang tawadhu. Semakin kita belajar, semakin kita tawadhu. Ya, jangan semakin sombong. Ya, manakala kita menuntut ilmu, kemudian kita tidak semakin tawadhu, namun kita semakin sombong, ketahuilah ilmu kita tidak bermanfaat. Ilmu kita tidak berbarokah. Ya, camkan ini baik-baik. Manakala seorang penuntut ilmu, ya, dia semakin belajar, bukan malah semakin tawadhu, malah semakin sombong, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat menjadikan seorang penuntut ilmu semakin tawadhu, semakin berakhlak mulia, ya, semakin baik, ya, ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, ya, sifat-sifatnya akan terlihat. Ada buah, ya, pada dirinya, ada perubahan pada dirinya. Namun jika dia semakin belajar, dia semakin sombong, akhlaknya semakin rusak, jelek, ya, ibadahnya semakin malas, maka itu adalah tanda bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Baik. Wa fi sahihi anhu annahu qala yaqulu Allahu azza wa jall. Dan di dalam as-sahih, di dalam as-sahih, ya, baik sahih al-Bukhari atau sahih Muslim, ya, dan ini dalam riwayat Muslim. Biasanya kalau sahihain itu berarti Bukhari Muslim. Tapi kalau wa fi sahih, kalau ada kata wa fi sahih itu imma kemungkinan adalah sahih al-Bukhari atau dalam sahih Muslim. Dan riwayat ini ada dalam sahih Muslim, ya, bukan dalam Bukhari. Baik. Bahwa Nabi SAW bersabda, yaqulu Allahu azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis Qudsi. Atau yang lebih tepat disebut dengan hadis ilahi. Ya, hadis ilahi. Hadis ilahi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis Qudsi, ayol ehwa, perlu diketahui, hadis Qudsi itu tidak semuanya sahih. Sebagian penuntut ilmu mengira bahwa hadis sahih, hadis Qudsi mesti sahih. Ya, bahkan sebagian mengira seperti Al-Qur'an. Maka ini pemahaman yang keliru. Ya, hadis Qudsi kadang sahih, kadang hasan, kadang dhaif, kadang maudhu, tergantung kepada ya keautentikannya. Ya, sanadnya, status hadisnya. Ya. Nah, jadi hadis Qudsi tidak mesti sahih. Ya, tidak mesti sahih. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Tergantung kepada apakah dia memenuhi syarat-syarat status hadis sahih ataukah tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-azamatu izari. Ya, al-azamah. Al-azamah yakni keagungan. Izari itu adalah sarungku. Wal-kibriya'u ridai. Sedangkan al-kibriya, ya, kesombongan adalah ridai. Ridai ini, ridai itu adalah pakaian yang dipakai untuk atas. Jadi kalau izar itu untuk bagian bawah. Kalau orang pakai ihram misalkan, pakai ihram itu kan dua kain. Satu kain untuk bagian bawah, satu kain untuk bagian atas. Bagian bawah itu disebut izar. Bagian atasnya disebut rida. Baik. Al-azamatu izari wal kibriya'u ridai. Al-azamah, ya, keagungan itu adalah sarungku. Wal kibriya'u ridai. Sedangkan kibriya, kesombongan, adalah pakaian atasku. Faman naza'ani fi wahidin min huma adzabtuh. Barang siapa yang menentangku pada salah satu di antaranya, yakni pada al-azamah atau kibriya, azabtuh, maka saya akan menyiksa dia. Karena dia coba-coba untuk menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba-coba untuk menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal al-azamah dan al-kibriya, keagungan dan al-kibriya, kesombongan, adalah sifat, ya, yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sifat yang sempurna. Tapi bagi makhluk, ini adalah sifat yang tercela. Ya, bedakan. Kalau al-kibriya dan al-azamah, ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang sempurna. Karena Allah memang zat yang maha sempurna. Pantas dia sombong, karena dia memiliki segalanya. Tapi makhluk, ya, kita yang miskin, fakir, gak pantas untuk apa? Ya, untuk sombong. Bayangkan, kalau misalkan, ya, kalau misalkan, ya, permisalan dunia saja, kalau ada orang miskin, tapi dia sombong. Ada orang miskin gak punya apa-apa nih, gak punya apa-apa, dia sombong. Maka setiap orang yang mengetahui keadaannya pasti akan mencelanya. Miskin gak punya apa-apa, tapi apa? Sombong. Mending kalau misalkan orang kaya sombong, itu masih mending gitu. Masih mending. Ada yang pantas dia sombongkan. Yaitu hartanya, ya, jabatannya. Walaupun ini tidak pantas kalau kita kaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak pantas. Karena apa? Hartanya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan Allah SWT dan kekayaan Allah SWT. Ya, tapi ini cuma permisalan dunia saja. Walillahil matsalul a'la. Ya, bagi Allah SWT permisalan yang lebih tinggi. Artinya kita makhluk, ini enggak punya apa-apa. Kita fakir. Harta yang kita miliki pun itu hanya titipan. Ya, hanya titipan. Apa yang pantas kita sombongkan? Kalau ada tukang parkir, misalkan sombong dengan mobil-mobil yang dia parkir, pantas enggak? Dia cuma tukang parkir ini. Oh, ada mobil apa ya? Lamborghini, misalkan. Ya. Atau mungkin sepeda motor yang berapa itu? Ya, yang harganya miliaran misalkan. Tapi cuma parkir doang. Terus dia sombong. Ya, selfie lagi di situ. Wah. Gak pantas sombong. Begitu juga kita makhluk. Harta yang kita punya, ya, jabatan yang kita punya, pada hakikatnya adalah titipan, itu bukan punya kita. Makanya Allah SWT mengatakan, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wa huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, ya, sesungguhnya kalian itu adalah, ya, fakir kepada Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya. Ya, jadi ini penting. Jadi kesombongan ini hanya khusus bagi Allah. Itu adalah sempurna bagi Allah SWT. Tapi bagi makhluk ini adalah sifat yang tercela. Maka ini peringatan penting bagi orang-orang yang sombong. Dan sombong itu macam-macam ya. Sombong itu macam-macam. Ada yang sombong dengan hartanya, terutama para raja, ya, para pengusaha, ya. Ada yang sombong dengan ilmunya. Ya, ada yang sombong dengan ketampanannya atau kecantikannya, ya. Ada yang sombong dengan jabatannya, macam-macam. Semuanya tidak diperbolehkan. Ya, semuanya tidak diperbolehkan. Ingat, jadi sombong itu bukan hanya dengan harta saja. Orang ilmu kadang juga sombong dengan ilmunya. Ya. Sombong dengan ilmunya. Makanya para ulama kita mengingatkan, innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Ilmu itu bikin sombong, kadang bikin sombong. Sebagaimana apa? Harta juga bisa bikin sombong. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita sombong dengan ilmu kita sebagaimana para pengusaha, para penguasa sombong dengan kekayaan mereka, dengan harta mereka. Ya, makanya tadi sudah kita ingatkan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan pemiliknya apa? Tawadhu. Ya, bukan semakin sombong. Pernah diceritakan ada seorang raja, suatu saat pas dia duduk-duduk, ya, ada lalat nempel di hidungnya. Maka dia nyeletuk. Ya, apain sih Allah SWT menciptakan apa? Lalat. Bikin berisik aja. Ya. Maka ada salah seorang dari ulama yang duduk di situ, dia mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lalat liyurhima bihi unufal jababirah. Untuk ya melembutkan ya keangkuhan, kesombongan ya hidung para penguasa yang sombong. Ini di depan apa? Di depan penguasa nih, di depan raja. Dia ngomong seperti itu. Artinya apa? Ya, hanya sekedar lalat saja. Dia enggak bisa tuh. Mau bunuh lalat juga susah. Iya kan? Hanya sekedar apa? Lalat. Dia juga enggak bisa menciptakan lalat. Coba sehebat apapun raja, dia suruh menciptakan lalat, bisa enggak? Enggak bisa. Ya, dengan demikian apa yang pantas disombongkan oleh para raja? Pernah juga ada seorang raja minta nasihat kepada salah seorang ulama. Maka sang ulama tersebut mengatakan, Wahai raja, seandainya engkau kehausan dan kamu harus membeli ya minuman dengan membayar separuh kekayaan kerajaanmu, kamu beli apa enggak? Kalau kamu enggak minum, mati. Ini dalam kondisi kritis. Antara dua pilihan. Dia kalau enggak minum, mati. Kalau minum, harganya mahal. Dia harus membayar separuh kerajaannya yang dia miliki. Jawab sang raja, saya akan bayar walaupun dengan separuh kerajaan saya, supaya saya enggak tewas. Kalau kamu sudah minum, pertanyaan kedua. Kalau kamu sudah minum, ya, dan alhamdulillah hidup, terus enggak bisa kencing, dan kamu ya harus membayar separuh kekayaanmu lagi, kerajaanmu lagi, supaya bisa kencing. Kamu mau bayar apa enggak? Jelas? Jadi, separuh untuk bisa untuk minum. Separuhnya lagi supaya bisa untuk kencing. Kalau enggak bayar separuh kerajaan, maka enggak bisa kencing. Dia bilang apa? Saya akan bayar dengan separuh kerajaan saya supaya saya bisa kencing. Maka sang ulama tersebut mengatakan, subhanallah. Ya, carilah apa yang di sisi Allah SWT yang tidak pernah fana. Dunia yang kita sombongkan, kerajaan yang kita sombongkan, hanya ternyata bisa hilang hanya sekedar untuk bisa minum dan untuk bisa kencing. Alangkah hinanya dunia ini. Alangkah hinanya kerajaan yang kita miliki. Ya, artinya apa? Jangan pernah sombong. Kerajaan yang kita miliki ternyata hanya untuk membayar bisa minum sama bisa untuk bisa kencing doang. Nah, kemudian kata beliau, wa idza kana al-musawwiru alladhi yasna'u as-suwara bi yadihi min asaddin nasi adzaban yaumal qiyamah litashabbuhi billah fi mujarradi sun'ah fama adh-dhannu bil mutashabbihi billah fir rububiyyah wal ilahiyyah kama qala sallallahu alaihi wasallam asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun ya yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Jika para pelukis, penggambar, ya, yang membuat gambar-gambar dengan tangannya, melukis dengan tangannya, memahat dengan tangannya, baik lukisan gambar-gambar, maksudnya di sini menggambar gambar-gambar yang bermakhluk, ya, manusia, hewan, dan sebagainya, ya, bukan gambar mobil, pesawat, atau laut, atau yang tidak bernyawa, pokoknya gunung dan sebagainya. Kalau para pelukis saja, atau penggambar, atau pemahat yang bikin patung-patung dan sebagainya, dengan tangannya, yang dia melukis dengan tangannya, memahat dengan tangannya, itu termasuk manusia yang paling pedih adabnya, keras siksanya, ya, di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti. Kenapa? Litasyabbuhi billah, karena dia menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi mujarradis sun'ah, ya, dalam masalah menciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dia menggambar manusia, ya, menggambar manusia, menggambar hewan. Famadhannu bil mutasyabbihi billahi fir rububiyyah wal ilahiyah. Lantas bagaimana kiranya dengan orang yang menyerupai Allah dalam masalah rububiyyah dan ilahiyah? Artinya orang yang melukis saja, ya, orang yang menggambar saja, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ancaman yang sangat keras, ya, dengan adab yang sangat keras. Kenapa? Karena dia menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah ciptaan. Itu hanya dalam satu masalah dalam rububiyah. Karena rububiyah itu mengandung empat hal. Satu, penciptaan. Dua, ya, penguasaan, yaitu menguasai, merajai. Kemudian pengaturan, ya, pengaturan. Kemudian yang keempat adalah rizki. Jadi rububiyah itu berputar dalam empat hal ini. Ya, al-khalq, at-tadbir, al-milk atau al-mulk, dan yang keempat adalah ar-rizq. Baik. Jadi, dalam masalah melukis, dalam masalah menggambar, itu hanya satu cabang dari empat makna rububiyah. Itu saja ancamannya sudah berat, sangat keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya besok pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar, melukis. Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka para pelukis, ya, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian gambar itu. Kalian menggambar manusia, kalian menggambar hewan, sekarang kasih ruh. Bisa enggak kalian? Kalau kalian enggak bisa, ngapain kalian menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan? Maka ini ancaman ya bagi orang-orang yang suka melukis, menggambar gambar-gambar yang bermakhluk. Ya tidak boleh. Ya tidak diperbolehkan. Anehnya pada zaman kita sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk menggambar, bahkan dijadikan sebagai apa? Seni. Ya, orang yang suka gambar dibilang seniman. Ya, dipelajari, diperlombakan. Ya, kalau kita ingkari, kita dibilang apa? Aliran keras, radikal, ya, dan sebagainya. Enggak usah pedulikan dengan omongan orang. Ya, hendaknya bagi kita untuk mengikuti mengikuti apa yang menjadi ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita pegang erat-erat. Baik. Kecuali kalau memang itu adalah gambar yang atau foto yang darurat, ya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, seperti untuk KTP, ya, SIM, ya, paspor dan sebagainya. Hal-hal yang darurat maka tidak mengapa. Tapi hal-hal yang bukan darurat maka hendaknya ditinggalkan. Kenapa? Karena tadi satu orang yang menggambar itu berarti dia menyerupai Allah Subhanahu wa taala ya dalam rububiyahnya, dan itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, ya, menggambar atau misalkan memahat, bikin patung dan sebagainya, ini adalah sarana menuju kesyirikan. Ya, kita tahu apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh, ya, mereka terjatuh di dalam kesyirikan karena mereka apa? Membuat patung orang-orang saleh, Lata, Uzza, Wat, Suwa, Yaghuts. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang saleh yang hidup di zaman Nabi Nuh, kemudian dipahati, berhalakan, kemudian disembah oleh generasi-generasi selanjutnya. Fi sahihain, dan dalam sahihain yakni Bukhari dan Muslim, anhu annahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu wahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man adlamu mimman dhahaba yahluku ka khalqi falyahluku dharrah walyahluku syaira. Adakah yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti ciptaanku, dia niru-niru aku, ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fal, menantang mereka, fal yahluku dharrah wal yahluku syairah. Ya, hendaknya mereka menciptakan dharrah, yaitu apa? Ya, semut kecil. Artinya mereka bisa enggak menciptakan apa? Menciptakan semut yang kecil aja. Ini yang kecil aja bisa apa enggak? Enggak bisa, apalagi yang lebih besar. Kalau memang enggak bisa, ngapain niru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi tinggalkan kebiasaan untuk apa? Meniru-niru perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika man tashabbaha bihi ta'ala fil ismi alladzi la yanbahi illa lah kamalikil muluk wa hakimil hukam wa qadil qudat wa nahwi. Demikian juga orang yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam nama yang tidak pantas kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti malikil muluk, rajanya para raja, wa hakimil hukam, hakimnya para hakim, wa qadil qudat, ya, sama. Faqad sabata fi sahihaini anhu annahu qala, dalam sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, inna ahna al asma'i indawa rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling dibenci oleh Allah, paling jelek di sisi Allah, adalah seorang yang menamai dirinya dengan rajanya para raja. Tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, tidak boleh kita menamai seseorang atau menamai diri kita dengan rajanya para raja. Kenapa? Karena rajanya para raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyerupai nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ada orang misalkan namanya, dulu ada di Indonesia ada namanya Tuhan. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Ya. Ada seorang juga namanya setan, boleh apa enggak? Enggak boleh. Dulu di Jakarta dipertemukan tuh Tuhan sama setan. Baik, ala kulli hal itu enggak boleh. Kalau setan enggak boleh karena itu menyerupai setan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik. Kalau Tuhan, ya, nama itu juga tidak boleh karena itu berarti menyerupai Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tidak diperbolehkan. Ya, kita makhluk, tidak boleh menyerupai Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam hal nama. Walaupun dalam hal nama. Fabil jumlah. At-tasbihu wa tasabbuhu huwa haqiqatus syirk. Kesimpulannya, wabil jumlah itu kesimpulannya. Tasbih, yaitu menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat kesyirikan. Walidzalik kana man dhanna annahu idza taqarraba ila ghairi bi ibadatihi yuqarribuhu dzalikal ghairu ilaihi fa innahu yukhti. Oleh karenanya barang siapa yang menyangka, beranggapan bahwa kalau dia mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, maka makhluk tersebut akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah salah. Jadi kalau kita misalkan berdoa kepada wali misalkan, kita beranggapan bahwasanya wali tersebut akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah anggapan yang keliru. Ya, likaunihi syabbahu bih, karena berarti dia menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, wa akhadha ma la yanbahi an yakuna illa lahu, dan dia telah melakukan hal yang tidak pantas kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku, ya, man'uhu subhanahu haqqu fahadha qabihun aqlan wa syar'an, dan itu adalah jelek sekali secara akal dan secara syar'i, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, ini adalah sangat jelek, baik secara syar'i Allah melarangnya dan secara akal. Secara akal pun tidak pantas berbuat syirik itu, ya. Karena bagaimana mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna disamakan dengan makhluk yang, ya, makhluk yang hina. Walidzalika lam yusra', oleh karenanya syirik itu tidak boleh, dilarang. Walam yughfar li fa'ilih, bahkan orang yang melakukannya tidak akan diampuni dosa-dosanya kalau dia tidak bertaubat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Baik. Itu yang bisa kita bahas insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Kita cicilnya, banyak pertanyaan yang masuk. Kita cicil dikit-dikit. Apa hukumnya mengucapkan saya rela belajar demi orang tua? Apakah ini termasuk sumpah dengan selain Allah? Tidak. Di dalam bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab, ya. Kata demi itu bisa bermakna sumpah, bisa bermakna dalam rangka. Kalau bahasa Indonesia, misalkan demi menjaga kebersihan di Ma'had Al-Furqan, misalkan, atau demi melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Maka diharapkan kepada semua santri ya untuk disiplin memakai masker misalkan. Apakah itu sumpah selain Allah? Tidak. Demi di situ artinya apa? Dalam rangka. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak semua demi itu berarti bermakna sumpah kepada selain Allah. Lihat siyakul kalam, konteks kalimatnya. Ya, kalau dia mengatakan misalkan ya demi ya Mbah Fulan saya siap untuk mati misalkan. Nah, itu sumpah itu pada selain Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak boleh. Atau demi Allah, demi Rasulullah, itu sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau konteksnya seperti tadi demi keadilan, demi kebersihan ya, demi saya rela belajar demi menyenangkan orang tua, ini bukan sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat konteks kalimatnya. Bolehkah mengikat rambut bagi laki-laki? Apakah termasuk tasabuh kepada wanita? Ngikat. Laki-laki diikat rambutnya. Berarti panjang dong. Ya. Nah. Kalau mengatakan tasabuh kepada wanita, lihat dulu di lihat dulu seberapa. Kalau memang panjang sekali, misalkan dia sampai kokong misalkan rambutnya misalkan, terus diikat ya, digelung ya. Nah ini tasabuh kepada wanita. Ya, tasabuh kepada wanita. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kalau terlalu panjang sampai menyerupai perempuan maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan hanya sampai gondrong sih gondrong tapi enggak sampai terlalu berlebihan ya, maka tidak disebut sebagai ya tasabuh kepada wanita. Jadi dilihat dulu ya, dilihat dulu. Karena mengikat rambut ini juga memang kalau di dalam salat ada larangannya. Ada larangannya. Tapi kalau di luar salat apakah ini bisa disebut sebagai tasabuh kepada wanita? Dilihat dulu ya model rambutnya, panjangnya seberapa dan bagaimana. Ya, kita tidak bisa apa? Menghukumi langsung. Ya, bisa saja itu pendek tapi diikat. Kurang kerjaan. Ya. Tapi kalau misalkan sampai panjang sekali, kemudian dia menggulungnya, dia mengikatnya seperti perempuan, maka ini masuk dalam bagian apa? Tasabuh kepada perempuan dan itu dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-mutasabbihina minan nisa al-mutasabbihina birrijali minan nisa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai apa? Laki-laki dalam hal-hal yang merupakan ciri khas. Perhatikan. Kalau itu merupakan ciri khas, maka tidak boleh. Ya, misalkan dalam pakaian. Kalau itu merupakan ciri khas perempuan, enggak boleh laki-laki untuk memakai pakaian tersebut. Pakai misalkan pakai kerudung misalkan. Ya, misalkan nih. Pakai rok misalkan. Ya. Enggak boleh. Walaupun untuk Agustusan. Ya, kadang-kadang lomba Agustusan laki-laki pakai rok misalnya. Ini enggak boleh. Baik. Sebaliknya, kalau itu khusus untuk laki-laki, maka tidak boleh bagi perempuan untuk memakainya. Ya. Misalkan apa? Sepeda motor. Ya. Sepeda motor yang laki-laki itu loh. Ninja misalkan. Ya. Nah. Enggak boleh. Ya, perempuan kemudian pakai apa? Sepeda motor ninja. Apalagi cadaran lagi. Nanti jadi omongan orang, ninja naik ninja nanti. Enggak boleh. Karena itu khusus untuk laki-laki. Tapi kalau yang bukan ciri khas, kadang itu dipakai laki, dipakai juga perempuan, maka itu bukan tasabuh. Perhatikan. Sepeda motor metik misalkan. Itu kadang dipakai laki, dipakai perempuan. sandal jepit. Sandal jepit dipakai laki, dipakai perempuan. Maka itu bukan ciri khas. Maka boleh dipakai laki, boleh juga dipakai perempuan. Ya, yang tidak boleh itu adalah kalau ciri khas. Ustaz, bagaimana cara kita berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dan dia meninggal dalam keadaan kafir? Kalau meninggal dalam keadaan kafir, tidak bisa kita, tidak boleh bagi kita untuk apa? Mendoakan rahmat bagi dia. Wala tusalli ala ahadim min ummata abada. Ya, tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika beliau ziarah ke kuburan ibunya, setelah ziarah beliau nangis. Ya, ketika ditanya kenapa engkau nangis wahai Rasul, saya minta izin untuk mendoakan ibuku, memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke kuburnya dan aku diizinkan. Jadi cukup dengan kita berbakti kepada orang tua kita dengan cara apa? Cara-cara yang lain. Bagaimana? Ya, misalkan kalau dia punya hutang, kita bayar hutang-hutangnya. Kalau dia punya wasiat, kita jalankan wasiatnya. Berbakti kepada kerabat-kerabat ayah dan ibunya. Ya, kerabat-kerabat bapak ibu kita, kita sambung. Ya, itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Adapun mendoakan rahmat, dan kalau dia kafir enggak boleh. Tapi kalau dia muslim, maka apa? Dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk mendoakan. Apakah dosa besar sama dengan dosa syirik kecil? Tidak. Tidak sama. Kalau syirik kecil itu dosa besar, tapi tidak semua dosa besar itu adalah syirik. Perhatikan ini ya. Perhatikan, apa bedanya dosa besar dengan syirik kecil? Ya. Kalau syirik kecil itu dosa besar. Itu termasuk dosa. Masuk dosa besar. Walaupun itu syirik kecil, itu bukan berarti kemudian ah itu kecil berarti dosa kecil, tidak. Syirik walaupun itu kecil, walaupun syirik kecil itu termasuk dosa besar. Tapi tidak semua dosa besar disebut sebagai syirik. Ya, zina misalkan atau minum khamar, membunuh, apakah itu termasuk syirik? Tidak. Ya, tidak. Jadi bedanya kalau syirik kecil itu termasuk dosa besar, tapi tidak semua dosa besar itu termasuk apa? Syirik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.